barakafikum, maka dia tidak boleh dilaknat. Seandainya pun dia adalah muslim namun pelaku dosa besar, yang dilaknat itu bukan person-personnya, namun perbuatan secara umum. Semisal Allah melaknat orang yang memakan harta riba, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyambung rambut, dan seterusnya. Walaupun dia yang melakukan dosa memakan harta riba adalah muslim, namun tidak disebut personnya, nama orangnya, tetapi perbuatannya secara umum. Barakafikum. Kalau umum seperti itu maka boleh, tapi kalau person-person, kalau dia masih hidup, tidak boleh. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibnu Ya'qub qala, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ya'qub. Beliau berkata, haddatsani Yazid ibnu al-Miqdam ibni Syuraih, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Miqdam bin Syuraih bin Syuraih, an abihi, dari ayahnya Al-Miqdam bin Syuraih, an jaddihi, dari kakeknya yakni Syuraih, qala, beliau berkata, akhbaratni Aisyah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah mengkhabarkan kepadaku, kata Syuraih, anna Aba Bakrin la'ana ba'dah raqiqihi, bahwasanya pernah Abu Bakar ya melaknat sebagian budak beliau. Bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah melaknat sebagian budaknya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda menasehati Abu Bakar dengan mengatakan, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, al-la'anun wasiddiqun, kenapa terjadi adanya pelaknat dan orang-orang yang jujur? Kalla warabbil Ka'bah, sekali-kali tidak, demi Rabbnya Ka'bah, yakni demi Allah subhanahu wa ta'ala. Marrotain aw salasan, Nabi ucapkan demikian sebagai teguran kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebanyak 2 atau 3 kali. Ya wahai Abu Bakar, kenapa adanya laknat ya bersama orang yang jujur? Sekali-kali tidak, sekali-kali jangan, demi Rabbnya Ka'bah. Ini yang dinasehatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata fa'ataqa Abu Bakrin yauma idzin ba'da raqiqihi. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membebaskan ketika itu juga, pada hari itu juga, sebagian budak yang telah beliau laknat. Summa ja'an nabiyya Thumma ja'an nabiyya alaihi salatu wassalam faqalah la a'udu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam seraya mengatakan, la a'udu, aku tidak akan mengulangi. Barakafikum. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakafikum. Maka pada bab ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, bolehnya memiliki budak. Bolehnya memiliki budak. Barakallahu fikum. Di dalam Islam perbudakan itu dipersempit dan perbudakan didapat dengan cara barakallahu fikum sebagai tawanan perang misalkan. Atau jual beli budak yang sebelumnya dia menjadi budak dengan cara yang boleh. Semisal barakallahu fikum, ya, dia menjadi tawanan perang yang kemudian dijual belikan. Kemudian yang namanya budak di dalam Islam memiliki hak. Dikarenakan budak adalah manusia, bukan hewan. Bahkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mengingatkan para sahabat, ittaqullaha wa ma malakat aymanukum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Bagaimana cara memperhatikan? Cara memperhatikannya barakafikum dengan memberikan hak-hak mereka. Seperti mereka memiliki hak makan. Maka apa yang dimakan oleh tuannya itulah yang dimakan oleh budaknya. Dan bahkan apa yang dipakai pada baju oleh tuannya maka itulah juga yang dipakai oleh budaknya. Sebagaimana sebagian para sahabat melakukan demikian. Dan budak itu barakallahu fikum bukan seperti pekerja rodi. Sebutkan dalam hadis Nabi bersabda, lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu. Budak memiliki hak makan, minum, dan juga memiliki hak barakallahu fikum kiswah, pakaian. Wala yukallifu minal amal ma la yatiq atau ma la yutiqu. Dan tidak boleh budak ya diberi beban dengan pekerjaan yang tidak dimampuinya. Tidak boleh. Berarti barakallahu fikum hak budak adalah diantaranya diberi hak makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, serta pekerjaan yang tidak barakafikum melebihi kemampuannya. Dibahkan dalam Islam yang namanya budak, dia mendapatkan hak untuk dibimbing, untuk diarahkan ke jalan yang benar. Barakafikum. Kemudian panggilan terhadap budak itu tidak boleh dengan abdi atau amati. Abdi untuk budak laki-laki itu tidak boleh disebut abdi, wahai hambaku. Tapi disebut dengan panggilan ya fataya, wahai pembantu laki-lakiku. Dan tidak boleh budak perempuan dipanggil dengan amati, wahai budak atau wahai hamba perempuanku, tidak boleh. Namun dipanggil dengan ya fatati, wahai pembantu perempuanku. Yang boleh fataya, ya pembantu laki-laki, fatati pembantu perempuanku. Adapun dengan panggilan abdi untuk budak laki-laki, amati budak perempuan itu tidak boleh, karena maknanya itu, maknanya adalah hambaku. Sementara kita semua adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh memanggil budak dengan hambaku, bahasa Arabnya abdi, atau hamba perempuanku, bahasa Arabnya amati. Tidak boleh dipanggil dengan sebutan demikian. Barakafikum. Jadi faedah yang pertama tadi, ya, bahwasanya boleh memiliki budak. Yang kedua tadi, barakafikum, budak memiliki hak sebagaimana tuannya, ya, hak makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan juga pekerjaan yang tidak melewati atau melebihi kemampuannya. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara kafaroh tebusan bagi majikan yang melaknat budaknya adalah dengan cara membebaskannya. Dengan cara membebaskannya. Para ulama berselisih tentang hukumnya. Wajib atau mubah. Wallahu ta'ala bisawab, yang lebih mendekati kebenaran insyaallah, sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, hukumnya adalah, ya, disenangi, lebih afdol untuk dibebaskan bagi budak yang telah dia laknat. Barakafikum. Maka membebaskan budak, entah itu dengan sebab sebagai kafaroh atau memerdekakan dalam rangka untuk mencari pahala ridha Allah subhanahu wa ta'ala, membebaskan budak memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya adalah, barakafikum, orang yang membebaskan budak yang muslim, ini budaknya muslim, ya, muslim atau muslimah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan setiap anggota badan orang yang membebaskannya dari api neraka, sebagaimana orang tadi membebaskan budak, ya, dari perbudakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim rahimahumallah, Nabi bersabda, "Man a'taqa raqabatan mu'minah a'taqa barakallahu fikum. Nah, man a'taqa raqabatan mu'minah a'taqahu bikulli utwin minhu utwan minan nar hatta yu'tiqa farjahu bifarjihi. Barakallahu fikum. Barang siapa yang membebaskan budak yang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan setiap anggota tubuh dia dari api neraka, ya, sebagaimana dia membebaskan badan, anggota badan budak tersebut, sekalipun itu. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala juga membebaskan kemaluan, ya, yang membebaskan budak tadi dari neraka, sebagaimana dia membebaskan kemaluan budak tersebut dari perbudakan. Dan disebutkan dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ayyumam ri'in muslim a'taqam ra'an musliman kana fika kahu minan nar. Muslim mana saja yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi penghalang antara dia dengan api neraka. Ya. Jadi pembebasan budak tersebut menjadi penghalang antara dia yang membebaskan dengan neraka. Barakallahu fikum. Maka inilah di antara keutamaan membebaskan budak, yakni barakallahu fikum, dia dibebaskan pula dari neraka. Namun ingat, budak yang dimaksud di sini budak muslim, mukmin atau mukminah. Kemudian faedah yang terakhir, barakallahu fikum. Faedah yang terakhir adalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan beliau adalah beliau sangat dermawan. Sangat dermawan dan sangat lembut hatinya. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini Nabi tidak meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membebaskan budak, namun Abu Bakar sendiri yang berniat membebaskannya dan mengatakan, aku tidak mengulanginya lagi. Barakallahu fikum. Oleh karenanya, inti dari pertemuan kita sore hari ini menunjukkan bahwasanya membebaskan budak adalah kafaroh penebus bagi orang yang melaknatnya, ya, otomatis bagi yang kedudukannya sebagai majikan melaknat budaknya, maka tebusannya adalah barakallahu fikum membebaskannya. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seorang majikan yang menampar, memukul budaknya, maka sudah semestinya dia membebaskannya. Ya, yang afdol adalah membebaskannya. Barakallahu fikum. Apalagi melaknat. Ya, melaknat itu jauh lebih jelek, lebih berat urusannya daripada hanya memukul. Barakallahu fikum. Oleh karena itu membebaskan budak yang dia laknat bagi majikan, maka lebih lagi dianjurkan untuk membebaskannya. Maka barakallahu fikum, faedah yang berikutnya, yang terakhir juga, ini menunjukkan keindahan Islam. Bahwasanya Islam itu memuliakan seorang muslim. Jangankan muslim, non muslim saja, yang kafir, Islam saja masih memberikan toleransi. Barakallahu fikum. Ketika ada orang kafir zimmi, pribumi, kafir mu'ahad, orang kafir yang barakallahu fikum terikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin, atau kafir musta'man, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan seperti turis, ya, orang luar negeri, kafir luar negeri yang masuk ke wilayah kaum muslimin, mereka saja mendapatkan hak barakallahu fikum untuk hidup sesuai dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi orang muslim, orang mukmin atau muslimah atau mukminah, maka mereka memiliki hak dalam Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keindahan inilah yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Tidak ada pada agamanya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Tidak ada pada agama orang-orang musyrik. Hanya ada pada agama Islam. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa disampaikan pada kajian sore hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya masuk pada bab yang berikutnya. Wallahu taala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah, barakakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.